Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau, kitabud diyat, kitab tentang diyah. Iya. Dalam kitab diyah ini akan diterangkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ya penjelasan dan ketentuan diyah itu. Nah, dan di sini ada 14 pembahasan. Yang pertama definisinya. Ad-diyat jamak dari diyah. Diyatun. Dan diyah secara bahasa dari wada yadi diyatan. Itu artinya menebus. Memberikan tebusannya, memberikan gantinya. Iya. Secara istilah dia adalah harta yang diberikan kepada orang yang dilakukan jinayah terhadapnya atau kepada walinya disebabkan adanya jinayah. Nah, dari definisi ini tampak ya bahwa dia itu harta yang diserahkan. Ya. Siapa yang menyerahkan? Orang yang melakukan jinayah. Kepada siapa diserahkan? Ya, dilihat. Kalau orang yang dilakukan jinayah sudah meninggal, mengakibatkan jiwanya melayang, maka dia hanya diserahkan kepada siapa? Kepada siapa diserahkan dia? Kepada keluarganya. Ya, kalau orang tersebut masih hidup, misalnya hanya dipotong tangannya, orangnya hidup, dia hanya diserahkan kepada siapa? Kepada orang itu sendiri. Jelas ya? Nah, dan dia ini terjadi bisababil jinayah, karena adanya jinayah. Ya. Baik, ini yang dimaksud dengan dia. Dasar pensyariatan dia diterangkan di dalam Al-Quran dan diterangkan dalam hadith dan diterangkan di dalam dan disepakati oleh para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa yasaddaku. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja, maka dia membebaskan seorang budak mukminah dan membayar dia yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali kalau mereka mengikhlaskan ingin bersedekah. Iya. Dan ketentuan dia ini ada di dalam hadith Amr bin Hizam atau Amr bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, tentang surat yang ditulis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah dia. Ya, tentunya di surat Amr bin Hazm ini ada beberapa pembahasan ya berkaitan dengan riwayat. Hanya saja ada pendukung-pendukungnya yang menguatkannya. Jadi secara global bahwa hal-hal yang disebutkan dari dia di hadis riwayat siapa? Amr ini ya banyak yang kuat. Nah, salah satu riwayatnya di riwayat An-Nasa'i saya bacakan di sini. Disebutkan min Muhammad An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Syarahbil ibn Abd Kulan wa Nu'aym bin Abd Kulan wal Harith bin Abd Kulan. Ya. Qaila di Ru'ain wa Ma'afir wa Hamdan amma ba'du. Ini surat Nabi ya kepada beberapa orang yang disebut tadi. Dan di dalamnya disebutkan inna man ittaba mu'minan qatlan an bayyinah fa innahu qawat. Siapa yang membunuh seorang mukmin, membunuhnya dan pembunuhan itu ada bayyinahnya, ada saksinya, ada buktinya, maka wajib dikisas. Illa yarda awliya'ul maqtul. Kecuali kalau wali orang-orang yang dibunuh mereka ridha. Ya. Kemudian Nabi terangkan anna fin nafsi ad-diyata mi'atan minal ibil. Sesungguhnya melayangkan jiwa dia hanya 100 ekor unta. Iya. Wa fil anfi idza uiba jat'uhu diya. Nah, demikian pula pada hidung kalau hilang semua maka dia bayar 1 diya. Wa fil lisan ad-diya dan lisan dibayar 1 diya. Wasyafataini ad-diyah. Dua bibir dibayar 1 diyah. Wafil baydataini ad-diyah. Dan pada dua telur, ada dia. Nah, ya telur yang dimaksud di sini apa? Laki-laki ya maksudnya. Wa fid dzakar untuk kemaluan ada satu dia. Wa fis sulbi ad-dia. Dan pada tulang rusuk ada dia. Wa fil ainaini ad-dia, pada dua mata satu dia. Wa fir rijlil wahidan nisfud dia. Pada satu kaki setengah dia. Artinya kalau dua kaki berarti berapa? Satu dia. Wa fil ma'mumah tsulutsud dia. Dan di dalam makmumah, kan kita terangkan makmumah itu luka ya, sudah mendekati apa namanya kulit otak. Ya, tsulutsud dia, dia mendapatkan sepertiga dia. Wa fil ja'ifa tsulutsud dia. Wa fil munaqqilah 15 minad dia. Munaqqilah 15 dianya. Apa 15 minal ibil, 15 unta. Ya kalau 15 unta berapa? Berapa dia itu? 15 unta. Berapa dia? Hah? Baik. Berarti kalau dia 15 unta, iya. Dia mendapat berapa persen ya? 15% dari dia. Itu berapa ininya? 15% itu berapa? 15 per 100. Baik. Wa fi, kemudian kata beliau, wa fi kulli usbu'in min asabi'il yad war rijl ashru min al ibil. Ya, sebab semua jari, kalau jari tangan dan kaki semuanya, jari-jari tangan semuanya satu dia. Ya, kalau hilang satu dapat 1/10. Jelas ya? Demikian pula kaki. Ya, setiap dari jari dua kaki, jari jemarinya semuanya satu dia. Kalau hilang satu dapat satu dia. Apa dapat 1/10? Wa fi sin khamsun min al ibil. Hilang satu gigi dapat 5 dari unta. Wa fil mudhiha khamsun min al ibil. Kalau lukanya mudhiha, dia luka menembus kulit tapi belum tembus ke tulang, dapat 5 ekor unta. Iya. 5 ekor unta. Ini perhatikan ya bagaimana besarnya hak-hak seorang muslim. Kalau sekarang ya ada masalah lukai, ya gampang itu, bawa ke dokter, sekali itu maaf ya, selesai. Ya. Nah, jangankan itu, nyawa melayang pun sekian banyak, harganya enggak ada nilainya. Ya. Paling dipenjara beberapa tahun saja. Nah, dan ini akan memudahkan orang-orang berbuat dosa. Dan tidak menghargai nyawa orang lain. Ya, dan itulah, apa namanya, peradilan dihukum orang-orang kafir. Nah, jadi kalau diterapkan hukum qisas, oh itu terlalu kejam, membunuh. Ya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini membunuh. Ketika membunuh orang lain, itu tidak kejam. Kemudian dampak dari pembunuhan itu, kalau dibiarkan, akan terjadi juga pada orang lain. Bahayanya lebih besar. Hanya saja orang-orang kafir tidak bisa berpikir hal yang maslahat. Ya. Karena otak mereka pendek dan mengikuti kekufuran mereka, akhirnya hukum-hukum yang muncul adalah perkara-perkara yang apa? Perkara-perkara yang tidak benar. Nah, dan ini yang dicontoh oleh sebagian kaum muslimin di dalam peradilan-peradilan. Ya Allah al-musta'an. Baik. Kemudian dikatakan warrajul yuqtalu bil mar'ah. Ya, dan seterusnya ya, dari pembahasan hadis. Baik, jadi ini hadis Amr bin Hazm, penyebutan tentang dia-dia. Dan ada hadis-hadis yang lainnya. Hanya saya bacakan satu hadis di sini untuk mengisyaratkan bahwa dia ini adalah perkara yang diterangkan jelas di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qudamah rahimahullah memulai menjelaskan kadar dia. Ya, seorang muslim bebas berupa emas, perak maupun unta. Kata beliau, diyatul hurril muslim, dia seorang muslim yang bebas, alfu mithqali minaz zahab, adalah 1000 mithqal dari apa? Dari emas, yaitu 1000 dinar. Ya, sebab 1 dinar sama dengan 1 mithqal. Nah, jadi ukur saya berapa dia itu, kalau diukur pakai emas ya, emas itu anggap 4,25 gram dikali 1000. Ya, sama dengan berapa? 4.250 gram. Ya, kali saja harga emas. Ya, jadi kalau emasnya misalnya harganya 100 ribu saja, maka dia sudah dapat berapa? Sudah dapat berapa? Dapat berapa? 400 juta atau 4 miliar? 425 gram dikali 100 ribu. Ya. Kenanya apa? 4 miliar ya. 4 miliar seperempat. Ya. Baik itu kalau 100 ribu harganya. Sekarang harga emas tidak seperti itu. Nah, itu kalau diukur emas. Tapi akan datang ya, saya terangkan bahwa dalam mengukurnya di masa sekarang bukan dengan emas. Tapi diukur pakai unta. Ya. Yang kedua, au itsna asyara alf dirham. Atau 12 ribu dirham. Ini kalau ukuran dirham ya. Au mi'atun minal ibil. Atau 100 unta. Ya. Ini tiga ya, disebut. Dan silam pendapat para ulama di sini, yang menjadi ukuran yang mana dari tiga ini? Dan yang benarnya menjadi ukuran adalah apa? 100 unta. Karena harga dari 100 unta di masa itu sama dengan 1000 dinar. Harga 100 unta sama dengan 12 ribu apa? Dirham. Ya. Karena itu yang menjadi ukuran adalah 100 unta. Dan di dalam hadits Jabir disebutkan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 unta. Ya, kalau dia memiliki sapi, 200 sapi. Kalau dia memiliki kambing, 1000 sapi. 1000 kambing. 1000 kambing. Dan juga di dalam hadits Abdullah bin Amr bin As, seperti itu juga. Iya. Dimulai dengan unta. Jelas ya? Dimulai dengan apa? Unta. Jadi yang menjadi ukuran adalah unta. Iya, karena itu di pengadilan-pengadilan Islam sekarang ini, mereka kalau mengukur dia, itu diukur dengan harga unta sekarang. Jadi berapa harga unta, itu yang menjadi ukuran. Ya, sisa ditanya, satu ekor unta berapa harganya? Anggaplah harga satu ekor unta itu apa 10 juta. Nah, jadi kalau dihitung pakai rupiah, ya, 100 ekor unta berapa? Akan kena 1 miliar ya. Oke, ini dia hanya ya, contoh. Baik. Jadi diukur dengan 100 ekor unta. Iya, selesai sudah ya, ini ukuran dia. Ya, kalau dikatakan satu dia, itu artinya berapa? 100 ekor unta. Nah, apa itu dia hanya? Rincian untanya bagaimana? Ya, kemarin sudah kita terangkan ya bahwa dia itu ada dua. Tadi pagi kita terangkan bahwa dia ada dua. Ada dia mughallabah, ada mukhaffafah. Dia di dalam pembunuhan sengaja dan mirip sengaja, itu dianya dia berat. Adapun dia di dalam pembunuhan tidak sengaja, dia hanya ringan. Ya, bagaimana beratnya? Ibnu Qudamah terangkan di sini, fa'in kanat dia ta'amdin. Kalau dia hanya dalam pembunuhan yang sengaja, jadi kalau pembunuhannya sengaja, ya, sudah dimaklum ya, kalau dia seorang membunuh sengaja, ahli warisnya diberikan berapa pilihan? Tiga pilihan. Dia boleh memilih, pertama apa? Qisas. Kalau dia tidak memilih qisas, yang kedua, minta dia. Kalau tidak, dia memaafkan. Jelas ya? Nah, sekarang kalau dia minta dia, maka dia bayar 100 unta. Untanya ini bukan sembarang unta. Kalau untuk dia membunuh sengaja. Tapi dia mughallabah. Ya, rincian untanya, kata Ibnu Qudamah, fahiya salasuna hiqqah. 30 ekor unta betina hiqqah. Hiqqah itu unta berapa tahun? 3 tahun sudah berlalu pembahasan zakat ya. Wa salasuna jazaah. 30 ekor unta jazaah. Jazaah ini unta umur berapa? 4 tahun. Wa arbauna khalifah. Dan 40 unta khalifah. Khalifah Wahiyal hawamil, yaitu unta yang hamil. Ya. Beda ya antara harganya unta biasa dengan unta yang sudah umur sekian ini. Apalagi kalau dia hamil. Jadi dia harus mencari 30 ekor hikka, 30 ekor apa? Jaza dan 40 ekor khaliqah. Ya. Khalifah. 40 ekor khalifah. Jadi semuanya totalnya berapa? 100 ekor. Nah ini diahnya. Untuk membunuh sengaja. Membunuh sengaja. Siapa yang menanggung? Iya. Kata Ibnu Qudamah, fi takunu fi malil qatil. Ini pada harta orang yang membunuh. Ya, saya sudah terangkan ya di pembahasan sebelumnya bahwa kalau dia membunuh dengan sengaja, ya, diahnya dia sendiri yang tanggung. Si pembunuh itu. Nah. Baik. Takunu fi malil qatil. Diahnya ditanggung oleh dia. Wa in kana shibha amdin fa kadzalika fi asnaniha. Iya. Kalau diahnya, kalau pembunuhannya mirip sengaja, shibh am, maka di dalam umurnya sama. Jadi umur untanya apa? Sama. Karena itu kemarin atau pembahasan sebelumnya saya sudah terangkan ya bahwa diahnya sama. Di shibh am, dia mughallaba juga. Dia besar. Karena umur untanya sama. Ya, kalau begitu berapa umur untanya? 30 ekor apa? Hikka, 30 ekor jaza dan 40 ekor khalifah yang hamil. Baik. Hanya saja bedanya di mana? Wa kadzalika 'ala al-akila fi 3 sinin fi ra'si kulli sanatin thulutsuha. Ya, hanya bedanya kalau membunuh sengaja kalau membunuh sengaja, diahnya ditanggung oleh si pembunuh. Tapi kalau membunuh tidak sengaja atau mirip sengaja, diahnya ditanggung oleh siapa? Oleh akilah orang ini, keluarganya. Yang diterangkan nanti oleh Ibnu Qudamah bab khusus tentang akilah. Iya. Jelas ya? Dan perbedaan yang kedua, kalau membunuh sengaja, itu diahnya harus cash. Dia langsung kontan bayarnya. Tapi kalau membunuhnya mirip sengaja, diahnya tidak cash. Dibayar selama 3 tahun. Pada setiap awal tahun dia menyerahkan sepertiga dari dia. Sepertiga dari apa? Dari dia. Selesai sudah ya, ini dia membunuh mirip sengaja. Sekarang bagaimana kalau membunuh tidak sengaja? Kata Ibnu Qudamah, wa in kanat diyata khata'in fa hiya 'alal akilah kadzalik. Iya. Kalau diahnya adalah dia khata, tidak sengaja, maka ini ditanggung oleh akilahnya juga. Ya, sama ya dengan syubh am. Ditanggung oleh akilah selama 3 tahun juga dibayarnya beransur. Ya. Dan keputusan 3 tahun ini adalah ketentuan dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat. Iya. Ini pendapat kebanyakan ulama. Jadi sama dengan dia membunuh mirip sengaja. Hanya saja perbedaannya apa? Illa annaha ishruna bintu makhab. Hanya saja diahnya dari umur untanya beda. 20 bintu makhab, 20 ibnu makhab, 20 bintu labun, 20 hikka dan 20 jada'ah. Ya, semuanya berapa? 100. Nah, jadi beda ya dari sisi umur. Ya, kalau di memburu sengaja dan mirip sengaja, untanya semuanya betina. Ya, kalau salah ini ada unta jantan. Ada unta jantan 20. Ya, dan dimaklumi ya bahwa ibnu makhab ini akan lebih murah harganya daripada apa? Bintu makhab. Ya, unta betina lebih mahal harganya daripada unta jantan. Baik. Nah, ini keputusan dalam dia dalam membunuh tidak sengaja ini diambil dari hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Memang mauquf terhadap beliau, tetapi punya hukum marfu. Punya hukum marfu. Dan ada sebagian ulama yang berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Dia katakan bahwa kewajibannya adalah 30 bintu mahab, 30 bintu labun, 30 hikkah, dan 10 ibnu labun. 10. Nah, hanya saya ini dua ya, dari sisi riwayat. Iya. Dan di dalam penentuan yang mana yang dipakai, ini sebenarnya kembali keputusan pengadilan, ke qadhi, yang menentukan apa yang diterapkan. Baik. Jadi selesai sudah penjelasan tentang ketentuan dia itu berapa banyaknya, ya, perbedaan dia membunuh sengaja, mirip sengaja, dan tidak sengaja, apa bedanya sudah dijelaskan. Sekarang Ibnu Qudamah rahimahullah masuk menjelaskan pembahasan yang lainnya. Ya. Beliau terangkan di sini tentang dia seorang perempuan muslimah. Setengah dia dari laki-laki. Kata Ibnu Qudamah, wadiyatul hurratil muslimah nisfu diyatir rajul. Ya, dan dia seorang perempuan muslimah yang bebas itu adalah seperdua dari dia seorang laki-laki. Maksudnya laki-laki muslim. Ya, ini telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Iya. Baik. Dan ini salah satu dari beberapa masalah yang kita sudah sebutkan kemarin, bahwa perempuan adalah setengah dari apa? Laki-laki. Iya, ada berapa masalah kemarin? Hah? Ada lima, apa itu? Hah? Hmm? Akikah satu. Warisan dua. Dia tiga. Hah? Atiyah masih diwarisan. Hah? Syahadat, persaksian. Terus? Satu lagi di pembebasan budak. Ada yang hafal syairnya? Sa'ati ala nisfi bi khamsi masairiha ma'ludatin lidawil albabi wal hidaki itkun mirathun itkun syahadatun mirathun aqiqatuha thumma diyatu fakut khamsan ala nasaki. Ya. Baik, itu lima masalah ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, watusawi jirahiha. Iya. Kata beliau, watusawi jirahuha jirahuhu ila thulutsid diyah. Ya, di dalam itu dia kalau misalnya di keadaan yang umum ya, kalau dia mendapatkan satu dia penuh. Iya. Misalnya hilang nyawanya atau hilang matanya, hilang kedua telinganya, satu dia penuh. Tapi kalau misalnya di dalam luka-luka, nah ini dalam luka-luka, dia itu tidak banyak ya dalam luka. Maka kata Ibnu Qudamah, kalau di dalam lukanya, dia sama dengan laki-laki sampai sepertiga dia. Itu sepertiga. Jadi ukuran perempuan sama dengan laki-laki pada sepertiga. Tapi kalau sudah lewat sepertiga, maka akan berlaku hukum bahwa dia perempuan sama seperdua dari dia apa? Dia laki-laki. Nah, dan ini pendapat dari sebagian ulama ya. Tapi hadis yang dipakai dalam hal ini ada kelemahan. Dan asalnya di dalam penentuan dia sudah berlalu ketentuan umum. Nabi menjelaskan bahwa dia perempuan setengah dari dia apa? Laki-laki. Ini asalnya tidak dibedakan. Ya, dan telah syah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memutuskan bahwa dia luka perempuan sama dia luka perempuan itu adalah setengah dari dia luka apa? Laki-laki. Ya, dan ini mungkin akan lebih dekat pendapat ini, lebih kuat. Baik. Kemudian kata beliau, fa in zadat, kalau bertambah, sarat ala nisf. Kalau misalnya bertambah lukanya, maka itu akan menjadi setengah. Ya, dari laki-laki. Baik. Kemudian kata beliau, wadiyatul kitabi. Jadi kesimpulannya di sini untuk dia perempuan, cara umum dia perempuan itu setengah dari dia apa? dari dia laki-laki. Iya. Kecuali Ibnu Qudamah di sini menjelaskan masalah luka. Kalau mereka dia hanya tidak sampai sepertiga, maka dia sama dengan dia apa? Dia laki-laki. Ya, namun telah kita terangkan ya bahwa pendapat yang mungkin lebih dekat bahwa diahnya dia perempuan seperdua dari dia laki-laki sama berlaku secara umum. Kemudian berikutnya wadiyatul kitabi nisfu diyatil muslim. Dan dia ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani itu seperdua dari dia seorang muslim. Iya, dan ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As juga. Nah, wanisahum ala nisfi min dalik. Dan istri-istri mereka, perempuan-perempuan mereka setengahnya. Ya, setengahnya. Baik. Sebagaimana perempuan muslim, perempuan muslimah, dia hanya setengah dari laki-laki muslim. Demikian pula perempuan ahlul kitab, dia hanya setengah dari dia laki-laki apa? Ahlul kitab. Iya. Ya, kalau dia laki-laki muslim, 100 unta, maka perempuan muslim berapa? 50 ekor unta. Ya, kalau dia laki-laki ahlul kitab 50 ekor unta, maka dia wanita ahlul kitab berapa? 25 ekor unta saja. Kemudian kata beliau wadiyatul majusi 300 dirham. Ya, dan dia orang majusi adalah 800 dirham. 800 dirham. Ini ketentuan berdasarkan apa yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya. Jadi ada beberapa riwayat dari sahabat ya di dalam hal ini. Hanya saja ini dipatwakan ya oleh sejumlah ulama. Jadi disebutkan bahwa dia ahlul kitab 4000, kalau dia majusi 800. Iya. Dia orang majusi 800. Berarti 1/5 dari dia apa? Dari dia ahlul kitab. Nah. Baik. Ya, kalau dihitung 1/5-nya, maka di sini akan kita hitung juga dengan unta ya. Sebab yang menjadi ukuran bukan dinar, dirham. Tapi yang menjadi ukuran apa? Unta. Jadi kalau misalnya dia ahlul kitab 50 ekor unta, berarti dia hanya majusi berapa? 10 ekor unta. Kalau dibanding dengan dia hanya seorang muslim, berarti dia hanya majusi 1/10. Dia seorang muslim. 1/10-nya. Baik. 1/10 dia seorang muslim, 1/5 dia seorang apa? Ahlul kitab. Kemudian kata beliau, wanisaihim ala nisfi min dalik. Dan dia, perempuan mereka, istri-istri mereka, atau perempuan orang majusi, setengahnya. Ya, jadi kalau majusinya 10 unta, maka perempuannya berapa? 5 unta. Ya, kemudian kata beliau, wadiyatul abdi wal ama, kimatuhuma baligha ma balagat. Adapun dia budak, dan budak laki-laki dan perempuan, adalah harga keduanya, berapapun nilainya. Ya, ini budak ya, kalau di diahnya, dia berkaitan dengan dia, karena budak ini harta. Dia harta. Maka dilihat harganya berapa harta itu. Nah, maka ia pun dinilai. Kalau misalnya budak ini melakukan jinayah, ya, maka dia bayar dia. Dia hanya berapa sesuai dengan harga budak itu. Kalau budak itu harganya 100 juta misalnya, 100 juta yang dia bayar. Sesuai dengan harganya. Nah, kata beliau, waman ba'aduhu hurrun fatihi bilhisab min diyati hur. Wakimati abad. Ya, kalau misalnya budak itu sebagiannya bebas, seperti budak mubaat atau mukatab, maka dianya dihitung sesuai dengan kadar bebasnya dan sesuai dengan kadar budaknya. Digabungkan antara keduanya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wadiyatul janin al-hur idza saqata mayyitan gurratun. Iya. Dan dia janin yang jatuh dalam keadaan mati, kemudian dia yang jatuh dalam keadaan hidup, kemudian dia mati. Iya. Idza saqata. Saya ulang ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wadiyatul janin al-hur. Dia janin yang bebas, idza saqata mayyitan, kalau dia jatuh dalam keadaan mati, Gurratu abdin au amah. Dia membayar gurrah. Gurrah itu budak ya. Ya, budak laki-laki maupun perempuan. Boleh dia bayar. Jelas ya, sebab Nabi memutuskan seperti itu. Jadi dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah siapa? Dua perempuan dari Khudail yang saling melempar. Iya. Jadi kalau janin, dia hanya adalah gurrah. Itu seorang budak, laki-laki maupun perempuan. Wa qimatuha khamsun minal ibil. Mawruthatun anhu. Ya, kalau dihargai unta, harganya 5 unta. Ya, harganya 5 unta. Dan ini difatwakan ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebagian riwayat. Tapi riwayatnya ada kelemahan. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa ya tidak mesti harganya 5 ekor unta. Ya, dilihat berapa harga dari apa? Dari budak itu. Karena memang di dalam hadis Nabi hanya menyebut budak. Ya, karena itu yang dekatnya dilihat berapa harga dari budak tersebut. Kata beliau mawruthatun anhu. Ya, diwarisi darinya. Nah. Baik, jadi ini kalau dia dapat janinnya ini dapat budak, maka budak ini menjadi harta warisan. Jadi harta warisan dibagi di antara ahli warisnya. Baik. Kata beliau, ya, pembahasan berikutnya, kata Ibnu Qudamah, walau syaribatil hamil dawaan fa asqatat bihi janinaha fa alaiha gurratun la tarithu minha syai'a. Kalau seorang yang hamil dia minum obat lalu gugur janinnya, ini tentang perempuan yang menggugurkan apa? Menggugurkan kandungan. Ya, kalau dia menggugurkan kandungannya, maka dia ya bertobatnya dengan cara membebaskan budak. Dan budak ini tidak dia miliki. Tidak boleh dia warisi. Iya, tidak boleh dia warisi. Ya, sebab dia melakukan jinayah di dalamnya. Ya, dan sekarang kalau tidak ada budak, maka boleh misalnya dia ambil pendapat seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini, dia ukur dengan 5 ekor unta. Karena memang tidak bisa diukur harga budak sekarang berapa. Ya, kalau diukur dengan 5 ekor unta tidak ada masalah. Jelas ya? Baik. Ini bagi orang yang menggugurkan kandungannya. Kemudian kata beliau, wa in kana al-janin kitabiyan fabihi ushru diyati ummihi. Kalau janin itu adalah kitabi, anak seorang ahlul kitab, maka dia mendapatkan diyah 1/10 dia ibunya. 1/10 dia ibunya. Ya, kenapa dihitung 1/10? Nah, karena janin seorang muslim 5 ekor unta. Ya, dan 5 ekor unta ini adalah 1/10 dari dia ibunya. Karena perempuan dia hanya berapa? Setengah dia laki-laki, berarti 50 ekor unta. Kalau 5 ekor unta berarti berapa? 1/10. Ya, karena itu dia kitabi juga adalah 1/10 dari dia siapa? Dari dia ibunya. Ya, kalau dia ibunya 25 ekor unta saja, dia ambil 10/10-nya. Dia bebaskan 2,5, 2,5 ekor unta. Iya. Tapi ini pendapat ya, dan pendapat yang lain ada yang lebih kuat, bahwa diahnya adalah 1/2 dari budak. Karena seorang perempuan muslimah, diahnya seorang budak, maka apa? Ahlul kitab adalah 1/2 dari muslim. Karena itu dia membebaskan 1/2 dari apa? Dari budak. Nah, kemudian kata beliau, wa in kana abdan fatihi ushru qimati ummihi. Ya. Kalau misalnya janin itu adalah seorang budak, maka dia mendapatkan 1/10 dari dia ibunya. 1/10 dari dia ibunya. Nah, dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa tidak dihitung 1/10 ya, tapi dihitung kepada harga budak itu kalau dia hamil. Ya, kalau misalnya dia sudah tidak hamil, berapa dihargai tanpa kehamilan? Maka pertautan harga itu, itulah yang dia bayar. Misalnya kalau hamil harganya 50 juta. Kalau dia tidak hamil harganya misalnya hanya 30 juta. Jadi tautannya 20 juta. 20 juta saja yang dia bayar. Jelas. Ini pendapat yang kedua ya. Di masalah dia untuk janin budak. Kemudian yang terakhir. Kata Ibnu Qudamah, wa in saqata al-janin hayyan thumma mat min ad-darbah fabihi diyatun kamilah. Idza kana suqutuhu liwaqtin ya'ishu fi mithlihi. Apabila janin itu sudah keluar dalam keadaan hidup, kemudian dia mati karena dipukul. Iya. Jelas ya? Nah, misalnya yang sudah lahir anaknya, dia tidak sengaja. Iya. Mungkin saking gembiranya lihat anak kecil. Iya. Dia pukul-pukul bayinya, ternyata mati. Nah, maka di sini dia bayar berapa? Dia sempurna. Sebab ini anak sudah lahir. Iya. Dia bayar dia sempurna. Karena kalau apabila jatuhnya itu, apabila kelahirannya itu, di waktu yang memang biasanya hidup. Ya, anaknya sudah lahir ya. Umur sehari, sudah hidup. Sehat anaknya. Ya, ada keluarganya menjenguk. Gemas dia lihat anak. Diangkat-angkat, dia lempar-lempar. Ya. Sakitnya. Gemasnya misalnya. Dia pukul, mati anaknya. Ya. Dia tidak hendak membunuhnya. Hanya tidak sengaja. Maka dia membayar dia sempurna di sini. Dia membayar apa? Dia sempurna. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang dia. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan tentang akilah. Iya. Baik, ini kita undur aja dulu di pembahasan yang akan datang. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti besok ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.